الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Berkata al-muallif hafizah Allah Ta'ala, al-mas'alah as-sadisah, permasalahan yang keenam dalam kitab siyam pada bab yang pertama, thubutu dukhuli syahri ramadhan wa inqidha'uhu. Thubutu dukhuli syahri ramadhan wa inqidha'ihi, ditetapkannya masuknya bulan Ramadan dan selesainya. Yang dimaksud pada permasalahan yang keenam ini, beliau hendak menjelaskan bagaimana cara menetapkan masuknya Ramadan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita melihat berbagai macam kelompok di tengah-tengah umat ini beraneka ragam pula cara mereka dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan, yang akhirnya menyebabkan terjadinya khilaf, perselisihan di tengah-tengah umat. Bahkan di antara mereka ada yang sangat nyeleneh, jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kita biasa mendengar ada sebagian kelompok yang menetapkan masuknya Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan melalui pasang surut air laut. Ini aneh, pasang surut air laut. Ada apa dengan pasangnya air laut dan surutnya? Lalu apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Seperti yang dilakukan oleh sebagian firqah sufiyah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jelas merupakan penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan masuknya dan keluarnya bulan Ramadan adalah perkara ibadah, dan setiap urusan ibadah harus dibangun di atas dalil yang jelas dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Kata beliau, yathbutu dukhulu syahri Ramadan biru'yatil hilal, ditetapkannya masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal, yaitu melihat hilal, bulan yang menunjukkan masuknya Ramadan. Binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi. Apakah dia sendiri yang melihatnya atau dengan persaksian orang lain bahwa dia telah melihatnya, atau ikhbarihi bidzalik, atau pemberitaan tentang hal tersebut, bahwa ada di antara seorang muslim yang adil yang memberitakan bahwa dia telah melihat hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali ramadhan thabata bi hadhihi az-ziyadati bi hadhihi syahadati dukhulu syahri ramadhan. Maka apabila seorang muslim yang adil mempersaksikan tentang melihat hilal Ramadhan, maka dengan ini ditetapkanlah dengan persaksian tersebut masuknya bulan Ramadhan dari seorang muslim, meskipun satu orang yang melihatnya. Kalau dia terpercaya dan tidak ada hal-hal yang meragukan, maka persaksiannya diterima. Persaksiannya diterima. Kecuali kalau ada hal-hal yang meragukan, yang menyebabkan ditolaknya persaksian. Misalnya orang tersebut bukan orang terpercaya, atau ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam melihat. Seperti kejadian ketika ada sekelompok kaum muslimin, mereka melihat hilal, berusaha untuk melihat hilal. Lalu kemudian ada seorang tua, dia mengatakan, "Saya melihat hilal sekarang ini, saya melihat." Lalu kemudian yang lainnya berusaha untuk melihat, dan mereka tidak melihatnya. Di mana? Ini sekarang ini saya melihatnya. Sekarang ini di tempat ini saya sedang melihatnya. Yang lain berusaha melihat, tidak ada yang bisa melihat. Padahal yang lain itu lebih muda, lebih kuat pandangannya. Sementara yang melihat ini orang tua, dia mengatakan, "Saya melihat hilal." Setelah diperhatikan, ternyata ada rambut yang jatuh di bagian matanya. Ketika diangkat rambutnya itu, "Gimana, kamu melihat hilal gak?" "Oh, saya sudah gak lihat lagi." Nah, yang dia lihat hilal rambut. Lalu dia mengatakan, "Saya melihat hilal." Jadi yang dimaksud ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang muslim yang adil, yang diterima persaksiannya dan tidak ada keraguan dalam persaksiannya tersebut, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah dia seorang lelaki atau wanita, menurut pendapat yang lebih sahih, atau dia seorang budak atau orang merdeka, karena ini termasuk dalam bab qabulu al-khabar, qabulu khabaril wahid, menerima berita dari seorang yang thiqah, asal hukumnya diterima. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman syahida minkum syahra fal yusumhu." Barang siapa yang menyaksikan diantara kalian bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Hendaknya dia berpuasa. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat, maka berpuasalah kalian. Jadi perintah untuk berpuasa tergantung pada ru'yah, melihat atau tidak. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fa shamahu wa amara an-nasa bi siyamih." Aku beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang terlihatnya hilal Ramadan. Disebutkan dalam riwayat tersebut, "Tara'an nasul hilal," bahwa kaum muslimin mereka berusaha untuk melihat hilal. Maka ini menunjukkan bahwa diutusnya orang-orang tertentu di tempat-tempat yang tertentu yang memungkinkan bagi mereka untuk melihat hilal, ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hal yang dianjurkan, melihat hilal di tempat-tempat yang memungkinkan untuk melihat hilal. Alhamdulillah, ini merupakan hal yang patut disyukuri pemerintah kita setiap tahun dalam menentukan masuknya dan keluarnya bulan Ramadan dengan mengirim orang-orang tertentu di daerah-daerah khusus untuk melihat hilal. Dan ini sunnah. Berbeda halnya dengan sebagian mereka yang menetapkan masuk dan keluarnya Ramadan berdasarkan hisab. Ini merupakan amalan bid'ah. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak dinukilkan dari Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW membolehkan untuk bersandar kepada hisab dalam menetapkan masuk dan keluarnya Ramadan. yang ada adalah ru'ya. Idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat maka silakan kalian berpuasa. Dalam riwayat yang lain, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal, yakni menetapkan satu Syawal karena melihat hilal. Demikian pula dalam hadis Ibnu Umar yang disebutkan di sini riwayat Abu Dawud Al-Hakim, bahwa beliau mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat hilal, maka beliau pun berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyamihi, dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Jadi ini cara yang pertama menetapkan masuknya Ramadan. Cara yang kedua, fa illam yura al-hilal, apabila tidak terlihat hilal. Telah diutus sekelompok kaum muslimin untuk berusaha melihat hilal, namun mereka tidak melihatnya. Aw lam yashhad muslimun 'adlun bi ru'yatihi, atau tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mempersaksikan bahwa dia telah melihat hilal. Wajib ikmalu iddati Sya'ban 30 yawman, maka wajib menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ini cara menetapkan masuknya Ramadan yang kedua. Apabila tidak terlihat hilal, maka dengan cara menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Wala yathbutu dukhulu syahri bighairi hadainil amrayn, ru'yatul hilal aw itmamu sya'ban 30 yawman. Dan tidak ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan selain dua cara ini, yaitu melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hanya dengan dua cara ini saja yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah. Ini menetapkan masuk Syawal karena melihat hilal. Fa in ghubbiya alaikum, apabila terhalangi oleh kalian, dalam riwayat yang lain ghummiya, atau dalam riwayat yang lain ghumma, maknanya kurang lebih sama. Artinya apabila tertutupi oleh kalian, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan apabila tidak seorang pun dari kaum muslimin yang melihat hilal, maka dengan cara yang kedua, menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa hukum berkaitan dengan masalah masuknya Ramadan. Yang pertama, tidak diperbolehkan seorang mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan, yaitu di akhir-akhir bulan Sya'ban. Tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan. Jadi tidak ada istilah penyambutan bulan Ramadan dengan berpuasa. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Kecuali apabila seseorang berpuasa yang menjadi hari kebiasaan dia berpuasa. Misalnya seseorang terbiasa puasa Senin Kamis, kebetulan sehari atau dua hari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, maka diperbolehkan. Diperbolehkan karena itu memang menjadi hari kebiasaan dia berpuasa. Bukan karena khawatir itu Ramadan, namun karena dia ingin berpuasa sunnah. Adapun penyambutan satu hari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan tidak diperbolehkan. berdasarkan nas dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun 3 hari atau seterusnya sebelum Ramadan yang difahami dari hadis ini menunjukkan bolehnya sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa yang dilarang sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, berarti 3 hari atau 4 hari sebelum Ramadan dan seterusnya yang demikian diperbolehkan. Diperbolehkan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat Al-Ala bin Abdurrahman, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, jangan kalian berpuasa. Jangan kalian berpuasa. Ini riwayat Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Bagaimana dengan hadis ini? Sebagian para ulama menguatkan riwayat ini. Apabila telah masuki pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Berarti menunjukkan larangan berpuasa ya, setelah pertengahan tanggal 15 ke atas di bulan Sya'ban. Yang pertama, ma'asyiral rahimakumullah, hadis ini banyak dikritik oleh para ulama, dicacati oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad mengatakan tentang hadis ini, "Laisa hadzal hadits bimahfuz." Hadis ini tidak terpelihara. Demikian pula Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau tidak mensahihkan hadis ini. Meskipun Al-Ala bin Abdurrahman asal hukum riwayatnya diterima, namun para ulama menolak riwayatnya dalam hadis ini disebabkan karena menyelisihi hadis-hadis sahih yang lain. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "La yungkaru Al-Ala min riwayatihi illa hadzal hadis." Tidak diingkari riwayatnya Al-Ala dalam meriwayatkan hadis kecuali hadis ini, disebabkan karena menyelisihi hadis-hadis yang lebih sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusumu Sya'ban kulla illa qalilan, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa hampir seluruh di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Seluruh di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Menunjukkan bahwa tidak ada batasan pertengahan kemudian dilarang berpuasa setelahnya. Namun Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau berusaha untuk mengkompromikan antara kedua riwayat. Kalau riwayat ini sahih, kalau riwayat Al-Ala bin Abdurrahman ini sahih, maka kata beliau cara mengkompromikannya bahwa tidak diperbolehkan seseorang berpuasa setelah memasuki pertengahan Sya'ban apabila dia baru memulai puasanya. Dia tidak berpuasa sebelumnya. Dia tidak berpuasa sebelumnya, masuki bulan pertengahan bulan Sya'ban baru dia mau mulai puasanya. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau dia sudah berpuasa sebelumnya, awal bulan Sya'ban dia berpuasa, hari-hari di awal bulan Sya'ban dia berpuasa, maka tidak terkena larangan tersebut. Itu kalau hadis Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya tersebut adalah hadis yang sahih. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak diperbolehkan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Demikian pula termasuk yang tidak diperbolehkan berpuasa pada hari yang meragukan apakah itu Ramadan atau masih di bulan Sya'ban. Kapan disebut yaumus syakki, hari yang meragukan? Apabila pada setelah tanggal 29 Sya'ban, setelah tanggal 29 Sya'ban, malam harinya kan berusaha untuk melihat hilal. Lalu hilal tidak terlihat disebabkan karena ada yang menghalangi, awan, mendung dan yang semisalnya, yang menyebabkan tidak terlihatnya hilal karena ada yang menghalangi. Nah, sehingga keesokan harinya itu meragukan, Itu satu Ramadan atau masih di 30 Syaban? Kalau dikatakan satu Ramadan, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang melihat hilal. Kalau dikatakan 30 Syaban pun, jangan-jangan Ramadan gitu. Karena ada yang menghalangi, ada mendung. Ini namanya Yaumus Syakki. Hari meragukan. Apa hukumnya berpuasa di hari yang meragukan itu? Ini juga menjadi perselisihan para ulama. Yang masyhur dari madhab Al-Imam Ahmad, bahwa apabila ada mendung yang menghalangi atau awan yang menghalangi pada saat mereka hendak melihat hilal, lalu tidak terlihat, maka wajib hukumnya berpuasa di keesokan harinya. Karena ada kemungkinan keesokan hari itu adalah bulan Ramadan. Wajib. Dan diriwayatkan dari sebagian para sahabat yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Nah, namun yang sahih wallahu ta'ala alam, itu disebut hari yang meragukan. Dan telah disebutkan oleh Hammar bin Yasir dalam riwayat Imam Bukhari secara ta'liq, beliau mengatakan man shoma al-yawma alladhi yashakku fihi faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tidak diperbolehkannya berpuasa pada hari yang meragukan. Ditambah lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berpuasa karena melihat hilal, ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi. Berarti kalau kita tidak melihat, maka cara yang kedua, fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini nas yang menunjukkan apabila terhalangi, apabila ada sesuatu yang menghalangi, awan dan yang semisalnya, ya, yang menyebabkan tidak mampunya melihat hilal, maka wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Oleh karena itu riwayat yang lain yang mengatakan faqduru lahu, apabila terhalangi oleh kalian faqduru lahu, yang dimaksud faqduru lahu diterangkan dalam riwayat yang lain ay fa'akmilu iddat Sya'ban, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Bukan yang dimaksud faqduru ay sempitkan bulan Sya'ban. Karena sebagian menganggap yang dimaksud faqduru lahu ay sempitkan bulan Sya'ban menjadi 29. Dan ini penafsiran yang wallahu ta'ala alam tidak benar. Yang sahih yang dimaksud menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lainnya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila telah terlihat hilal, di sana ada doa yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Ibn Hibban At-Tirmidzi dari hadis Ibn Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal, beliau mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil iman bil amni wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima yuhibbu rabbuna wa yardah. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan di depan Allahu Akbar, bertakbir. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil iman. Ya Allah, perlihatkanlah kami hilal bulan dengan rasa aman dan keimanan. Wassalamati wal islam, keselamatan dan Islam. Wat taufiq, dan agar kami mendapatkan taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yardah, dari hal-hal yang diridhai Allah dan dicintainya. Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang berdoa, berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap ke bulan. Bukan menghadap ke bulan. Karena para ulama ussalaf yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Ibn Abbas dan yang lainnya, mereka membenci ketika mengucapkan ini dengan menghadap ke bulan. Jadi menghadap ketika seorang berdoa menghadap kiblat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.